Spesial buat keluarga besar Joker yang berada di Daegu, khususnya judulnya Sun Akoni. Lagu Osing yang sekarang juga dilantunin oleh Ratna Antika Monata. Ayo, ayo, ayo, ayo. Semuanya. Sing by you.